وعلى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan percaya adanya hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau jika tidak bisa, hendaklah ia diam saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya memberikan dua pilihan, berkata yang baik atau diam jika tidak bisa. Hal ini tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dengan akalnya manusia cukup memilih yang baik dan bermanfaat. Keterkaitan antara iman kepada Allah dan percaya adanya hari pembalasan menuntut manusia agar bersikap hati-hati dalam bertutur kata. Satu ucapan yang baik dinilai dengan pahala karena bermanfaat bagi si pendengar, bahkan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan diam itu jauh lebih baik daripada ucapan yang berakibat buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke arah kebaikan. Amin Rabbal Alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah. Idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr, innal insana lafii khusr. Innal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa 'alimi wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمشايخي ولسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. Ya Allah, Shut up, I'm going to go here.